ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa in ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan jasmani, kesehatan, dan yang lain-lainnya, yang demikian banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita hitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mampu kita menghitungnya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pembahasan yang kemarin, tafadalu antum hafalkan hadis yang sebelumnya, babu rahmati shaghir. Tafadalu barakallahu fikum. Yang apa, babu mu'anaqati shabi nanti. Bab apa namanya, yang sebelumnya aja ya, bab rahmati shaghir saja. Tentang laisa minna man lam yarham shaghirana wa ya'rif kabirana. Haqqa kabirina. Baik, sebelum masuk juga ke pembahasan yang hadis yang masih kita bahas padanya, bab mu'anaqati shabi. Di situ ada faedah, paling tidak sudah disampaikan 5. Apa yang pertama? Kemarin itu? Satu aja, satu orang, anu apa namanya? Antum? Ya, bayan tawadu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi. 2. Antum? Yang keduanya apa? Ya, arifku bisaghiri wa mulatafatuhu. Arifku bisaghiri wa mulatafatuhu. Bayan tawadu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi. Terus apa namanya? Arifku ma'a sabir atau bisaghir wa mulatafatuhu. Yang ketiga? Antum? Anta belakang, belakang, belakangnya itu sampingnya Lukman. Apa, apa faedah yang ketiganya, apa diantaranya? Mu'anaqatu, mu'anaqatu shaghiri wa mulatafatuhu. Yang pertama arifku bisshaghir wa mulatafatuhu. Yang ketiganya mu'anaqatuhu atau mu'anaqatu shaghiri wa mulatafatuhu. Yang keempat, antum? Iya. Zikru mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini kemarin ada ralat. Haitsu akhbara bi annal hasana wal husaina, ya bukan min ahabihima, tapi afwan man ahabbahuma, ahabballahu ahabbahullahu azza wa jalla wa annahuma sibtani minal asbab. Itu diantara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diantara di mana beliau mengkhabarkan bahwa Hasan dan Husain ini, bahwa siapa yang mencintai keduanya, Allah cintai dia. Allah akan mencintai orang tersebut apa namanya, dan Allah dan keduanya termasuk dua orang cucu, dua orang keturunan yang mulia diantara cucu-cucu yang lain. Terakhir atau yang kelimanya apa? Yang kelima? Antum? Kemarin yang kita bahas. Iya, artinya ada manqibah minal manaqibil azimah, dari apa namanya, Hasan wal Husain. Wa fadlul jasim atau fadailul jasimah lil Hasani wal Husaini. Baik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan Wafil hadis, dan hadis yang kemarin dari mulai kharajna ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'ina ila ta'amin ila akhirih, ada terdapat a'zamu maziyah wa a'zamu takrimin lil hasani wal husain. Dalam hadis ini ada keistimewaan yang besar, ya, dan kehormatan yang agung bagi Al-Hasan wal Husain. Siapa? Anaknya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anha. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Fatimah radhiyallahu anha. Wa azamu takrimin aidan. Selain itu juga, selain keistimewaan yang besar dan juga pengagungan yang besar, ya, tidak ditinggalkan, ya, keagungan yang besar juga, penghormatan yang besar juga kepada siapa? Kepada yang mencintai Hasan wal Husain. Jadi ada dua belah pihak, ya, yakni Al Hasan wal Husain dimuliakan berdasarkan dengan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pihak yang mencintainya, yakni orang-orang yang mencintainya dari kalangan umat ini, termasuk juga kita, termasuk kita juga di dalamnya. Kalau kita mencintai Al Hasan wal Husain, maka kita dijanjikan atau kita dinamakan juga, mendapatkan juga kemuliaan, keagungan dan kehormatan. Keagungan yang mulia bahkan. Min ummatil Islam ila yaumil qiyamah, ila yaumil qiyamah. Dari kalangan umat Islam sampai hari kiamat. Wal mu'minun wal mu'minat kulluhum yuhibbuna ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam al-kabira was-saghira. Orang-orang mukmin dan orang-orang mukminah semuanya mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang sudah dewasa atau yang masih kecil. Wa ya'tabiruna hubbahum fardan min faraidil Islam. Ini juga perlu ditekankan kepada kita dan juga masyarakat awam dan juga kaum muslimin pada umumnya, bahwa kaum mukminin dan wal mukminat menilai, menganggap kecintaan kepada sahabat Nabi, baik yang dewasa atau yang kanak-kanak pada waktu itu, termasuk kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam. Jadi wajib mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Bukankah Allah SWT telah berfirman dalam surat apa? Misalkan At-Taubah ayat yang ke-100, ada yang hafal? Iya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari. Terus apa lanjutannya? Wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansari wal ladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Ini merupakan rekomendasi dari Allah Taala. Walladzina wassabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama, yang terdahulu, yang pertama, minal muhajirin, dari orang-orang yang hijrah. Siapa yang hijrah? Ini para sahabat-sahabat yang dari Mekah, di antara mereka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, yang yang kudama. Wal ansar, dan sahabat-sahabat yang menyambut di Madinah. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, dikatakan ittaba'uhum, walladzina taba'uhum siapa? Bisa jadi tidak hanya ketika saat itu juga, tetapi juga bahkan nanti pada umat-umat sesudahnya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, yakni orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin wal ansar, dengan kebaikan, ya, dengan ridho, dengan lapang dada, legowo, tidak ada celaan, tidak ada kedengkian, tidak ada hasad, dan tidak ada tidak terima dan sebagainya. Ini Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho. Ya. Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu an. Kalau hanya Allah yang saja ridho, tetapi mereka tidak ridho, tidak termasuk dalam ayat ini. Bahkan Allah akan siapkan kepada orang-orang yang mencintai dengan kebaikan, yakni jannah, surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itu adalah keutamaan yang besar. Kemudian, jadi mereka kaum mukminin dan mukminat menganggap menilai bahwa kecintaan mereka kepada mereka termasuk fardu dari faraidul Islam. Li'anna Allah awsa bidzalika. Tadi seperti dalam firman Allah tadi. Yang lainnya misalkan dalam surat apa? Ada yang hafal? Dalam surat Laqad radiyallahu, itu surat apa itu? Laqad radiyallahu anil mu'minin, ya. Surat Al-Fatihah. Izubayyunaka tahta asyjarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalallahu atau fa'anzala sakinata fi qulubihim wa asabahum fathan qariba. Ila akhirih di antara contoh-contohnya. Jadi Allah sendiri telah mewasiatkan untuk mencintai ashabikunal awalun. Wa bayyana qadrahum wa fadlahum. Allah telah mewasiatkan untuk mencintai mereka dan juga orang-orang yang mencintai diagungkan, kemudian juga menjelaskan kedudukan mereka, wa keutamaan mereka. Allah jelaskan, tidak kurang-kurang. Allah SWT dan juga Rasulnya mengagungkan generasi yang awal. Ya, lumrah dan wajar seseorang yang namanya bertemu dengan Nabi banyak keutamaan. Yang menjadi masalah aneh kalau orang-orang yang tidak suka, tidak terima, hasad dan pengennya menang sendiri, mengikuti hawa nafsunya, buat apa ikut sahabat? Buat apa ikuti orang-orang yang enggak ketemu dan sebagainya? Ini adalah syubhat yang ada di otaknya. Itu memang karena sudah ada penyakit gitu ya. Tidak cukup dengan berita dari Allah dan Rasulnya, mesti dikoreksi lagi itu. Syahadatnya mereka itu dikoreksi. Berarti syahadatnya bukan syahadat yang asli. Mungkin banyak tercampur dengan kekotoran-kotoran di dalam hatinya. Wa anallaha radiya anhum wa ardahum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi mereka, ridho, senang dengan mereka dan meridhoi, ridho dan meridhoi ya. Jadi ada taukid di situ. Radiya sudah cukup, Allah ridho. Wa ardahum meridhoi. Ya, meridoi bahkan ditakid dengan ridho wa ardo, satunya lazim, satunya muta'addi. Fakullu mu'minin wa mu'minatin yuhibbuna ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam almutaqaddimin wal mutaakhirin. Seluruh orang mukmin dan mukminah mencintai sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutaqaddimin wal mutaakhirin. Yani dari sahabat-sahabat yang yang kibar dan sahabat-sahabat yang generasi akhir, dalam artian sudah mulai peralihan antara sahabat dengan tabi'in. Warrijali wan nisa, yang laki-lakinya, yang prianya dan yang wanitanya. Wa ya'tabiruna hadhil mahabbata min faraidil Islam. Mereka menilai, menganggap kecintaan ini termasuk kewajiban-kewajiban dalam Islam. Wa amal firaqul halikatu. Nah ini ya. Adapun golongan-golongan yang binasa, siapa saja, ya, apakah yayasannya, apakah pribadinya, apakah golongannya, ya, tidak tertentu dalam artian siapa saja yang seperti itu, berarti akan binasa, akan hancur. Wallahi, demi Allah, tidak akan selamat hidupnya di dunia. Alladzina khalafu manhaja al-sunnati wal jama'ati fa innahum saru firaqan syatta fi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka menyelisihi manhaj jalannya al-sunnah wal jama'ah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabat, dipastikan mereka akan menjadi golongan-golongan yang centang perenang, syatta, yakni golongan-golongan yang cerai-berai terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minhum. Nah, sekarang contohnya. Al-ghulatu fihim bighairi haqqin bal bil kadhibi karrafidati. Di antaranya yakni yang melampaui batas pada mereka, pada siapa? Pada mereka di sini. Ini pada sahabat al-ghulat yang melampaui batas ekstrim, ya, terlalu berlebihan dengan tanpa kebenaran, bahkan dengan kedustaan. Ya, enggak tanggung, enggak malu, enggak takut, enggak tahu diri. Ya, dan mulutnya najis kotor, itu seperti Rafidah. Ya, ini Syiah Rafidah. Ya. Jadi harus hati-hati. A'adhanallahu wa iyyahum wa iyyakum minhu atau min hadhil firqah. Rafidah, Syiah Rafidah, mulutnya kotor dan buku-bukunya penuh dengan cercaan. Dan kita jangan takut untuk mentahzir mereka. Walaupun artinya banyak pihak-pihak yang membelanya, ketahuilah itu semua karena mereka tidak tahu yang sebenarnya. Senantiasa kaum muslimin, Ahlussunnah wal Jamaah terus memperingatkan dari kelompok ini dan juga agama ini, sekte ini. Karena memang demikian jahatnya. Jahat sekali apa yang dilakukan. Alladzina ghalaw fi mahabbati ahlil baiti hatta allahu aliyan. Yang terlalu berlebihan dalam mencintai ahlul bait, kecintaan yang dusta, yang penuh dengan tipu daya, karena mereka menganggap dusta itu ibadah, taqiyah itu dapat pahala, ini repot. Kalau kita alhamdulillah Ahlussunnah Jamaah menganggap berbuat dusta adalah bahaya, ini dilarang. Jadi antara zahir dan juga batinnya Ahlussunnah sama, diajarkan untuk jujur. Tetapi Syiah Rafidah menganggap berdusta itu ibadah. Jadi mereka menunjukkan tidak seperti dalam jati dirinya. Ketika sudah saatnya, baru mulai disusupkan, diberikan, diracuni pemikiran-pemikiran umat Islam yang masih awam dan tertipu dengan mencela kepada para sahabat. Ya, jadi dicuci otaknya. Makanya kita harus hati-hati. Karena memang tipu dayanya itu luar biasa sekali. Ya. Jadi mereka berlebihan dalam mencintai Ahlul Bait sampai menuhankan Ali. Wa ja'aluhu huwal ilah, menjadikan Ali sebagai sesembahan. Wa hadhihi firqatun minal ghulati fi ahdi Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan firqah ini termasuk yang ekstrim pada zaman Ali sendiri. Ketika Ali bin Abi Thalib masih hidup pun, ini sudah muncul, bahkan sudah langsung bukan yang kelas rendahan, tapi sudah puncaknya juga di zaman Ali bin Abi Thalib. Apalagi zaman kita sekarang lebih menjadi-jadi. Ya, ra'a anna jazaa'ahum, akhirnya apa? An yahriquhum bin nar, li'annahum ittakhadhuhu ilahan wa nasu annallaha Azza wa Jalla huwa ilahuhum, khalikuhum, wa bari'uhum. Sahabat Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menganggap, berpendapat bahwa balasan orang-orang semacam ini dibakar dengan api. Ya, karena sudah keterlaluan sekali. Karena mereka menjadikan beliau sendiri sebagai Tuhan. Ya. Jadi, keanehan yang sangat gitu. Apa maksudnya ya? Dan mereka lupa bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala yang ilah mereka sesungguhnya. Dan yang menciptakan mereka, yang mengadakan mereka. Khalikuhum wa bari'uhum. Bari, yakni yang mengadakan, yang menciptakan. Wa hadza ghuluun bil kadhibi wal buhtan. Dan ini adalah kedustaan yang dusta dan kebohongan yang sangat tinggi. Wa ta'ifatun minhum tusammas sabah sallatu al-sinatahum al-qadharata. Atau sallatu al-sinatahum al-qadharatu bisabbi ala khairil khalqi. Dan segolongan dari mereka, yakni dari Rafidah, Syiah, itu disebut dengan sabah, yakni yang khusus yang sering mencela gitu. Spesialis mencela gitu. Sallatu al-sinatuhum al-qadharatu. Yakni dikuasai najis dan juga kekotoran mulutnya itu menguasai lisan-lisan mereka. Ya, kekotoran dan juga kekejian. Al-qadharah itu seperti itu maknanya. Yakni kotoran dan seterusnya menguasai lisan-lisan mereka. Bisabbi alal khairi ala khairil khalqi. Dengan mencela terhadap makhluk yang terbaik. Siapa? setelah Nabi Muhammad SAW, yakni ashaban Nabi SAW. Ma'ada ahlul bait. Ma'ada ahlul bait. Kecuali ahlul bait, dikecualikan. Ya. Ini sahabat-sahabat yang mulia, itu dicela oleh mereka dengan habis-habisan. Ya. Fabada'u bi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Mereka mulai dari orang yang paling mulianya. Jadi ini luar biasa kebenciannya, kedengkiannya, kejahatannya. Bagi orang-orang yang mengetahui dengan ilmu, ini saya akan mengetahui dengan bagikan melihat matahari. Tetapi yang menjadi masalah adalah orang-orang awam. Orang-orang yang jauh dari dinul Islam, yang mereka itu memiliki kedengkian dan juga ketidakseriusan mempelajari Islam, akhirnya mereka mudah ditipu dan mudah disusupi dengan pemahaman seperti ini. Mereka mulai dengan sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa huma afdalu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walahum minal manazilir rafi'ati indallahi wa inda rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ma ja'at bihi dzikrihan nusus. Yang keduanya yakni Abu Bakar dan Umar adalah seutama-utama umat, yakni umat yang paling utama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini sahabat yang paling utama, orang yang paling utama dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang tinggi di sisi Allah dan sisi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang nas-nas telah menyebutkannya, telah disebutkan oleh nas-nas hadis, ya, bahkan ayat juga, ayat-ayat dan juga hadis. Fakanu al-khulafa'u min ba'dihi. Fa'ahabahumul muslimuna sadiquna fi islamihim. Al-mu'minuna bima ja'a 'anillahi min kitabin wa sunnatin. Dan mereka, ya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali adalah al-khulafa'u min ba'dihi. Pengganti-pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Maka kaum muslimin mencintai kaum muslimin yang jujur, yang shadiq, mencintai mereka karena keislaman mereka. Dan orang-orang yang beriman, ya, dengan apa-apa yang telah datang dari Allah, dari Al-Qur'an dan sunnahnya. Dan beriman dengan apa-apa yang datang dari Allah, dari Al-Qur'an dan sunnah. Ahabu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa saddaqu bi fadailihim. Mereka mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan keutamaan-keutamaan mereka. Li'anna Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali al-khulafa'ul arba'atu afdalus sahabati. Karena Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali al-khulafa'ul arba'ah. Khalifah-khalifah yang empat. Afdalus sahabat, sahabat yang paling mulia. Fa'amana al-mu'minuna bidzalik. Wa kafaratir rafidatu bidzalik. Di sisi lain, orang-orang beriman, orang-orang mukmin percaya dengan yang semuanya itu. Mereka adalah sahabat, afdalus sahabat, afdalul ummati Muhammad dan juga keutamaan-keutamaan. Wa rafidah, sedangkan rafidah, golongan rafidah, sekte rafidah mengingkari, mengkufuri semuanya. Fasabbu khairal khalqi ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum. Wattahamu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nifaq wadh-dhulmi. Ya, wadh-dhulmi. Mereka mencela, ya, mencela habis sebaik-baik makhluk setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum. Kenapa Ali tidak disebutkan? Karena mereka mengkecualikan ma'ada ahlul bait, kecuali ahlul bait, yaitu apa namanya Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan seterusnya, ya, itu mereka kecualikan. Dan mereka menuduh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Bakar, Umar, Utsman yang tokoh-tokoh besar ini dengan munafik. Na'udzubillah. Ya, subhanallah ya amma ya kulun. Mereka tuduh dengan munafik dan zalim. Ini luar biasa sudah. Jadi kalau sudah atasnya sudah kena, sudah mereka berhasil memberikan syubhat kepada masyarakat muslim, tidak percaya lagi dengan Abu Bakar, tidak simpati lagi dengan Umar, tidak memuliakan lagi Utsman dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Habis sudah agama ini. Akhirnya mereka dengan mudah untuk menjejali subat-subatnya, diberikan pemikiran nikah muta'ah, diberikan ke apa namanya pemahaman ini, pemahaman itu dan sebagainya, sehingga akhirnya masyarakat menjadi berubah keadaannya, menjadi simpati dan juga condong kepada Syiah. Haula'ir rafidah fi dzalika zaman. Inilah rafidah pada zaman tersebut. Ya. Wa fi hadzal zaman ila ma syaa Allah an yakuna hum ayir rawafidu al mutaakhiruna ala sunani man qablahum min ar rawafidil qudama. Dan di zaman ini sampai apa yang Allah nanti akan kehendaki akan terjadi mereka, yakni rawafid, orang-orang rawafid yang mutaakhirun, yang sekarang hidupnya itu di atas jalannya orang-orang sebelum mereka dari rawafid-rawafid yang kudama, ya, yang seniornya. Itu mereka seperti itu. Kulluhum ala hadzal khata'il fahish wa dzanbil kabir wa jurmil ladzi tahmiluhu rawafidah. Semuanya ya di atas kesalahan yang keji ini dan dosa yang besar ini dan al-jurm, yakni sama dosa juga yang akan dipikul oleh rafidah yang pertama, akan dibawa atau akan bertanggung jawab nanti di yaumil qiyamah orang-orang yang awalnya melakukannya, ya, ala sunani man kana man qablahum minar rawafidil qudama wal ahqad li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam bi hujjatin annal imama huwa Ali, dan dipenuhi dengan kedengkian, yakni rasa dengki al ahqad, ya, hasad terhadap sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil apa? Dengan hujjah bahwa imam, al-imam yani al-khalifah yang pertama harusnya Ali bin Abi Thalib. Wa annahum ghasabuhu al-khilafata. Mereka menuduh Abu Bakar, Umar, Utsman merebut, ya, ghasabuhu itu memakai dengan tanpa izin, menggunakan dengan tanpa izin khilafah, ya. Wa khanu fil wasiyah. Mereka dituduh dengan berkhianat terhadap wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahwa dzalik minal kadzibi, dan lain sebagainya dari kedustaan. Wa hakamatir rafidatu anna Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma finnar. Ini sudah habis sudah, ya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang Allah sendiri dan juga Rasulnya utamakan sama rafidah, ini orang-orang yang jahat seperti ini dan betul-betul lisannya najis dengan cercaan dan juga celaan, mereka menghukumi bahwa Abu Bakar dan Umar itu di api neraka, di dalam neraka. Wal'iyadu billah, subhanallah ya'amma yakulun. Wa kadzabu, dan mereka dusta. Dusta dengan kedustaan yang sangat besar. Karena semuanya itu adalah buatan, agama yang penuh dengan kebohongan. Fa inna nusus syar'i bayyanat annahuma min afdali ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Padahal sesungguhnya nas-nas syar'i, Al-Qur'an dan Sunnah itu justru telah menjelaskan bahwa keduanya termasuk, ya, seutama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling utama, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Fahalakatir rafidatu fil jafa'i li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka binasa rafidah dan orang-orang yang bersamanya, dan hati-hati orang-orang yang simpati sama Syiah rafidah yang memberikan peluang di dalam hatinya, akan binasa orang-orang semacam ini karena al jafa' li ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kering, yakni gersang dan tidak simpati. Al jafa' itu gersang, kaku, ya. Kaku dan juga tidak ada kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal li afdalihim, bahkan yang paling utamanya. Itu satu golongan, Syiah Rawafid. Sekarang ada lagi yang berikutnya. Karena zaman waktu itu masyaallah, padahal masih dekat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnah-fitnah terjadi, yaitu muncul juga, ya ini siapa? Al-Khawarij. Wa mithluhum, dan seperti Khawarij, seperti Syiah juga, ya, kesesatannya dan juga penentangannya, tetapi sisi lain sekarang. Wa mithluhum al-Khawarij jaffu fi haqqi Ali ibn Abi Thalib wa man kana ma'ahu ayyama khilafatihi. Kalau yang tadi ini hulu ekstrim sampai menuhankan Ali, ini sekarang justru kering juga, ya. Kalau yang ini menuhankan, membela atau mengecualikan sebagian dari Ahlul Bait, yang lainnya juga dikafirkan, ya, jaf juga. Kalau ini semuanya bahkan, ya, termasuk juga Ali bin Abi Thalib sendiri, ketika masa-masa kekhilafahannya, ya ini sekte atau golongan Khawarij yang mereka khuruj, keluar dari jamaah kaum muslimin. Mereka jaffu, kering juga, gersang juga, dan kaku juga dalam memberikan hak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa man kana ma'ahu, dan yang bersama dengan Ali bin Abi Thalib ketika hari-hari kekhilafahannya. Fakaffaru Ali ibn Abi Thalib wa man ma'ahu. Enggak tanggung-tanggung, yang satunya mengilahkan, yang satunya mengkafirkan. Mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan bersama dengan beliau. Wa qataluhum wastahallu dimahum. Mereka menyatakan perang, diperangi Ali dan orang-orang yang bersamanya dan menghalalkan darah-darah mereka. Fahalaku bidzalik. Hancur juga orang semacam ini, golongan yang semacam ini akan binasa. Wa amalu sunnati wal jamaati falaysu karrawafidi fil ghuluwi wal jafai walaysu kal khawariji fil jafa. Ahlussunnah wal jamaah kaum muslimin mesti sadar, kita yang mengikuti dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, jangan seperti rawafid yang ghulu wal jafa. Dua, satu ghulu menuhankan Ali dan juga membela atau memuliakan Ahlul Bait, dan jafa kepada para sahabat, dikafirkan Abu Bakar di neraka, Umar di neraka, Utsman di neraka, dan seterusnya habis sudah sahabat. Walaysu kal Khawarij, dan jangan juga seperti firqah Khawarij dalam mengkafirkan para sahabat dan kaum muslimin. Wa innama yuhibbuna ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam wa yanzilunahum fi manazilihim allati anzalahum asy-syar'u fiha. Orang-orang mukmin Ahlussunnah Jamaah mencintai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menempatkan posisi sesuai yang ditempatkan oleh syariat, sebagaimana yang diposisikan oleh syariat ini. Jadi tidak hulu, tidak berkurang-kurangan, tidak ifrat, tidak tafrit, tetapi pada porsinya, dan itu pun sudah Masya Allah sudah mulia. Kalau syariat sudah menempatkan posisi seperti itu, berarti sudah merupakan posisi yang tepat, ya. Wa yatabiruna dzalika fardhon min faraidil Islam. Bahkan mereka menilai Ahlussunnah wal Jamaah, kecintaan kepada sahabat, ya, itu fardu, bahkan wajib seseorang itu mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yataraddawna anhum wa ya'tarifuna lahum bil fadli. Dan ridho, mencintainya, ridho, ya, dan juga mengakuinya dengan keutamaan. Fa kullu ilmin min ulumi syariah wasalna wa yasilu ila yaumil qiyamah fa huwa bi fadlillah azza wa jalla thumma bi juhudihim ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahum akhadul ilma anhu. Maka setiap ilmu dari ilmu-ilmu syariat ini, apalagi perkara akidah, manhaj, ya, perkara-perkara yang prinsip yang telah kita sampai padanya, ya, belajar apa saja antum, belajar Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis, kitab Syarh Sunnah, kitab Syarah Aqidah Tahwiyah, Fathul Majid, dan sebagainya, Firqah Najiyah, ya, kemudian juga tafsir dan yang lain-lainnya. Itu yang kita sampai dan nanti akan sampai pada hari kiamat kelak. Fahuwa bifadlillahi azza wa jalla. Itu adalah dari keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan sebab usaha mereka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini merupakan keutamaan Allah. Ya, setiap ilmu dari ilmu-ilmu syariat yang kita sampai dan akan terus berlanjut sampai hari kiamat, itu adalah dari keutamaan Allah SWT dengan sebab keutamaan Allah Azza wa Jalla Dan kemudian ada peran di situ, ada jasa di situ, jasanya siapa? Para sahabat yang terus dengan sanad, ya kita hanya tahunya matang, ya kalau misalnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, kita tahunya matang. Padahal di situ ada jasa yang besar dari ulama-ulama ahlul hadis yang mereka dengan susah payah dan juga dengan pengorbanan dan dengan masya Allah ketakwaan yang sangat tinggi, gunung mereka itu, gunung-gunung. Kita belum tahu gunungnya karena kita masih taunya matang. Padahal kalau kita telusuri, pokoknya mereka subhanallah jasa yang sangat besar. Bijuhudihim, dengan jasa yang sangat besar dari mereka dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahum akhadul ilma anhu, karena mereka mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waballaghu man ba'dahum, waballaghuhu man ba'dahum, dan menyampaikannya kepada orang setelah mereka. Kita pun sama. Bahwa kita tidak hanya ilmu itu berhenti pada diri kita, tapi kita juga diperintahkan untuk menyampaikan, ya, untuk terus menyampaikan kepada orang-orang berikutnya, yakni regenerasi, ya, estafet gitu. Wasaru miratsan yatawarathuhu al-sunnati wal jama'ati ahlul haqqi, ahlul haqqi. Yuballighu as-sabiqul lahiqo. Dan jadilah, ya, ilmu yang mereka ambil ini miratsan. Apa mirats? Yakni warisan atau pusaka berharga yang ahlus sunnah alul haq terus mewarisinya dari masa ke masa. Itu dengan jasa mereka. Yuballighu sahih sabiqu al-lahiq. Orang-orang yang terdahulu menyampaikan yang kemudian. Sebagaimana liyuballighu sahidu minkumul ghaiba. Hendaknya orang yang hadir di antara kalian menyampaikan yang tidak hadir. Ya. Sehingga di sini akan terus terjadi apa namanya kesinambungan, terus menjaga agama ini dengan disampaikan dan diteruskan kepada umat berikutnya. Wahakadha warathu hadzal mirats as-saminal ghaliyal kitabal aziza was-sunnatal mutahharata. Demikianlah mereka mewarisi warisan ini yang berharga, warisan yang berharga, warisan yang mahal, ya, yaitu Alkitab yang mulia dan sunnah yang suci. Alladaini imtannallahu bihima ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah telah menganugerahi dengan keduanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Alkitab al-aziz wasunnatul mutahhar. Ya. Sedikit lagi kita akan teruskan sampai terakhir ini, ya. Ai ala atba'ihi al-ikhtilafi mustawayatihim fi salihil amali. Yani kepada pengikut-pengikutnya, ya, sesuai dengan perbedaan-perbedaan tingkatan mereka dalam amal-amalan yang soleh, ya. Jadi apa namanya? Pengikut-pengikut Nabi Muhammad dengan perbedaan mustawayat, yani tingkatan-tingkatan dalam amalan yang saleh. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid. Wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Dalam surat Fatir ayat ke-32. Ini sesuai dengan atau seperti apa yang dikatakan sebelumnya bahwa umatnya Nabi Muhammad berbeda-beda tingkatan sebagaimana Allah firmankan dalam surat Fatir ayat ke-32. Kemudian kami telah wariskan Alkitab, yakni Al-Qur'an, kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Nanti akan ada penjelasannya, ya, insyaallah pada pertemuan mendatang. Faminhum, di antara mereka dari hamba-hamba kami ini ada yang zalimul linafsih. Tingkatan pertama apa? Zalimul linafsih. Yani orang yang berbuat zalim terhadap dirinya. Wa minhum muqtasid. Naik lagi ke atas. Dan di antara mereka ada yang pas-pasan. Muqtasid itu pas-pasan. Ya, bahasa kitanya hemat, ekonomis gitu. Iqtisad itu artinya hemat. ekonomi gitu ya. Tapi di sini katakan wa minhum muqtasid, nanti akan dijelaskan apa sih muqtasid di situ. Wa minhum tingkatan yang paling tingginya. Nah, ini harus kita diada di sini. Berusaha semaksimal mungkin. Berupaya kita menempatkan pada posisi yang ketiga ini. Wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Taala. Dzalika huwal fadlul kabir. Itu semuanya adalah keutamaan yang besar dari Allah SWT. Ini apa namanya pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang setia. Ada di antara mereka yang zalimul nafsi, ada yang muqtasid, ada yang sabiqum bil khairati bi idznillah. Dzalika tiga-tiganya itu wal fadlul kabir. Fa'atba'un nabi sallallahu alaihi wasallam hum hadhil aqsamits tsalatsah. Maka pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka ada pada tiga tingkatan ini. Kita akan baca nanti insyaallah apa itu sabiqum bil khairat, apa itu muqtasid, dan apa itu yang zalimul linafsih. Wallahu a'lamu bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.